bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa dan juga pendengar Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadu As-Salihin. Dan kita sudah sampai pada bab Al-Yaqin Wat-Tawakkulu, ya, bab tentang yakin dan tawakal, dua kondisi hati yang berteman setia, ya, dua kondisi hati yang saling bersamaan, yakin dan tawakal, kayak saudara kembar. Apa itu yakin? Apa itu tawakal? Yakin itu adalah, sudah pernah kita bahas betulnya, tapi tidak apa-apa karena kemarin kita murojaah, maka kita lewati lagi. Yakin itu adalah as-sabat, jadi kemantapan hati, yakin. Ya, wal iman, dan dia juga adalah keimanan. Laisa fihi syakkun biwajhin minal wujuh. Dia itu adalah puncak keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yakin. Jadi orang yang yakin itu seperti orang yang melihat perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti tampak di depan mata. Itu orang yang yakin. Di seakan-akan sudah lihat. Makanya enggak goyah. Apapun yang terjadi, dia tidak ragu. Itu namanya yakin. Ya. Jadi saya ulangi, yakin itu adalah apa? As-sabat. Kemantapan hati, kokoh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Al-iman alladzi laisa lahu syakkun, laisa fihi syakkun biwajhin minal wujuh. Keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yakin. Sehingga seorang yang yakin melihat satu perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ada di depan matanya. Ini kayak dia sudah pernah lihat. Seakan-akan dia sudah pernah melihat. Kalau dikabarkan tentang adanya surga atau dikabarkan tentang adanya neraka, maka dia yakin bahwa an-naru haqqun wal jannatu haqqun. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Ketika di dalam keimanan kita diantaranya adalah ada keimanan dengan malaikat, maka dia yakin seyakin-yakinnya ada makhluk yang namanya malaikat, meskipun belum pernah melihat. Ada yang pernah melihat malaikat? Menjelang meninggal. Tapi yakin, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yakin terhadap segala perkara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yakin. Dan yakin itu dikatakan oleh ulama seperti halnya ruh lil jasad. Ya. Al-yakinu bimanzilatir ruh lil jasad. Yakin itu kedudukannya seperti kedudukan ruh bagi sebuah jasad. Jadi kedudukan yakin terhadap iman itu seperti kedudukan ruh terhadap jasad. Seandainya iman itu adalah jasad, seandainya iman itu adalah jasad, maka jasad itu akan disempurnakan dengan apa? Ruh. Jasad kita sudah sempurna atau belum? Sudah. Akan lebih sempurna lagi kalau ada ruhnya. Keimanan itu baik atau tidak? Sangat baik. Tapi akan menjadi semakin baik kalau ada yakinnya. Ya, kalau ada yakinnya. Jadi jangan dipahami terbalik. Bagaimana dipahami terbalik? Jasad itu enggak sempurna. Ya kan? Ada ruh jadi sempurna. Jasad sudah sempurna, iman itu sudah sempurna, maksudnya begitu. Iman itu sudah sempurna, akan tetapi akan semakin bertambah kesempurnaannya apabila apa? Ada keyakinan. Seorang beriman Allah itu ada dan dia yakin akan adanya Allah. Ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kalau kau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Makanya orang yang itu derajat ihsan ya, mirip dengan derajat yakin. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan kalau dalam hal itu. Ada yang namanya apa? Ihsan talab dan ihsan khauf. Derajat talab, derajat khauf. Derajat talab itu yang sudah paling tinggi. Mencari-cari. Seorang yang sudah pernah melihat, dia akan mencari-cari. Wih, itu fulan. Cari. Ini seakan-akan dia pernah melihat. Dia akan mencari keridhaan Allah dimanapun. Ketika dia di rumah, dia berusaha mencari keridhaan Allah. Dicari. Ketika dia di jalan, dia cari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Ketika dia di pasar, dia cari keridhaan Allah. Di seakan-akan betul-betul melihat. Dimanapun dia berada, dia berusaha mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu talab, mencari. Yang derajat yang kedua, kalau yang ihsan tadi itu, mirip dengan yakin, adalah dia yakin kalau dilihat oleh Allah. Sehingga ketika di rumah, dia takut dilihat oleh Allah. Ketika di pasar, dia takut dilihat oleh Allah. Ketika di jalan, dia takut dilihat oleh Allah. Ketika di kantor, dia takut dilihat oleh Allah. Ketika dia sendirian, dia takut dilihat oleh Allah. Ini derajat orang yang takut. Tapi sama-sama baik. Kalau yang satu mencari-cari, yang satunya apa? Ketakutan. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi takut kepada Allah itu justru mendekat. Ini ciri takut yang benar, ya. Beda dengan takut kepada harimau atau takut kepada manusia. Kalau kita takut pada makhluk, biasanya kita apa? Menjauh, menghindar. Tapi beda dengan takut seorang muslim mukmin kepada Allah. Semakin takut dia justru semakin apa? Mendekat, mendekat, mendekat. Itu ciri yang benar. Makanya kalau dibilang takut pada Allah kok malah tidak mau sholat, ya, saya anulah, takutlah ke masjid. Kenapa? Dosa saya sudah terlalu apa? Banyak. Justru harusnya kalau tahu dosanya semakin banyak, ke masjidnya semakin banyak. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita kembali kepada yakin. Jadi yakin itu kedudukannya seperti ruh bagi sebuah iman, ya. Jadi dia akan menyempurnakan keimanan kita. Terus tawakal itu apa, Ustaz? Tawakal itu adalah buah dari keyakinan. Jadi kalau orang sudah yakin, dia sudah tidak akan peduli lagi apa yang menimpanya. Pokoknya dia akan mencari terus. Tidak peduli. Nanti insyaallah ta'ala dengan membaca ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita akan tahu bagaimana keyakinan sahabat itu membuahkan ketawakalan. Ya. Apa itu tawakal? Seperti kita katakan tadi, tawakal itu buah dari apa? Keyakinan. Apa definisi tawakal? Tawakal itu adalah sidqu i'timadi qalbi 'ala Allah Ta'ala fi husuli masalihihi dunyawiyah wal ukhrawiyah. Itu namanya tawakal. Tawakal itu adalah ketergantungan hati yang benar-benar kepada Allah. Ya, ketergantungan hati yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari seluruh keperluannya, kebutuhannya, baik yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi. Saya ulangi ya. Jadi tawakal itu adalah apa? Benar, hati ini benar-benar bergantung kepada Allah dalam mencari kebutuhan dunia ataupun apa? Akhirat. Apa itu kebutuhan dunia atau akhirat? Atau kita berarti ada tiga poin ya. Hati benar-benar bergantung pada Allah dalam mencari kebutuhan dunia atau mencari kebutuhan akhirat. Saya kasih gambaran dan sering saya sampaikan. Orang yang betul-betul hatinya bergantung pada Allah itu seperti halnya orang yang berlayar di tengah lautan besar, kemudian kapalnya diterjang ombak. Dia selamat hanya di atas sebatang kayu, seorang diri. Di tengah lautan luas. Di atasnya enggak ada helikopter. Di bawah enggak ada kapal selam. Depannya juga enggak ada kapal feri. Kanan kirinya enggak ada perahu penyelamat. Belakangnya enggak ada tim SAR. Nol. Ya, betul-betul nol. Sendirian. Saat itu dia berdoa. Kira-kira ngelirik-ngelirik enggak doanya? Hatinya betul-betul terpusat kepada Allah enggak? Betul-betul terpusat. Dia ketika berdoa, ya Allah, Allahumma sallim, sallim, sallim ya Rabb. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Itu betul-betul kepada Allah. Hatinya betul-betul memusat kepada Allah. Itu kalau sudah begitu, nah itu berarti sidqul i'timad, i'timadil qalbi. Hati benar-benar bergantung pada Allah. Dalam beda dengan hal, beda halnya kalau sudah selamat di atas bongkahan kayu atau kepingan atau potongan kayu, kemudian dilihat di kejauhan ada apa? Kapal. Doanya sambil, ya Allah, selamatkan aku. Ya lewat, ya kan? Padahal yang kita minta siapa? Allah. Tapi hatinya menceng ke siapa? Ke kapal tadi. Ya, ya Allah, ya Allah, kapal selam. Ya, ikan paus lewat ternyata, ya kan? Jadi beda halnya. Coba bayangkan seperti itu. Itulah betul-betul ketika seorang itu hatinya bergantung pada Allah itu kayak gitu. Ini contoh ekstrimnya ya. Mudah-mudahan kita bisa. Walaupun di kanan kiri kita itu banyak makhluk yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita sakit. Biasanya hati ngelirik ke siapa? Ke dokter. Padahal asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Ya sudah, berdoa kepada Allah. Adapun kemudian nanti Allah memberikan arahan kepada kita untuk ke dokter fulan atau ke dokter fulan atau ke rumah sakit fulan atau ke rumah sakit fulan, itu perkara lain. itu termasuk usaha, ya, termasuk usaha yang tidak menafikan tawakal. Kita sedang kesulitan rezeki, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, pusatkan. Ini sidqut tawakkul namanya. Pusatkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Padahal mungkin di kanan kiri kita, belakang kita, banyak orang-orang yang hartanya lebih. Ya. Tapi sudah, pusatkan. Kemudian nanti Allah mengirim mereka datang kepada kita, padahal kita tidak pernah mengeluhkan apa? Kefakiran kita kepada mereka. Itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan mereka untuk kita. Demikian seterusnya. Ya. Dalam mencari pekerjaan pun demikian. Ya. Mohon betul-betul kepada Allah. Dalam mencari ilmu pengetahuan juga demikian. Kalau santri ya, dalam menghafal Quran juga demikian. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Kemudian usaha, karena tawakal tidak menafikan apa? Usaha. Sehingga nanti insyaallah taala akan kita berikan contoh ya di dalam hadis-hadis yang lewat, bahwa salah satu contoh yang diberikan hadis-hadis yang akan kita pelajari insyaallah taala, bahwa tawakal yang atau salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawakal itu adalah kehidupan seekor burung. Kehidupan seekor burung. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini tawakal tidak menafikan apa? Usaha. Bahkan usaha itu adalah bukti ketawakalan dia kepada Allah. Bahwa seekor burung itu pergi pagi, pulang petang. Pergi pagi dalam perut kosong, pulang petang sudah dalam perut apa? Kenyang. Kenyangnya enggak sendirian. Plus anak-anaknya kenyang. Masya Allah. Ya, kalau dipikir itu mereka enggak ada apa namanya perencanaan. Ya, besok hari Senin saya terbang ke arah mana? Kemudian Selasa saya terbang ke arah mana? Rabu terbang ke enggak ada. Pokoknya yaghdu himasan wa taruhu bitana. Pergi pagi perut kosong, lihat, pergi pagi ada usaha, pergi terbang, dia mengepakkan sayapnya berombongan kadang bahkan, dan gak saling hasad Masya Allah. Jadi ketika terbang bareng itu mencari apa? Rezeki. Gak senggol-senggolan, wah ini saingan ini gitu kan, gak ada. Insya Allah gak ada burung-burung kayak gitu ya, kecuali kalau ada burung pemangsa, beda lagi, itu juga lagi cari rezeki. Burung pemangsa sedang mencari apa? Rezeki. Tapi kalau rombongan burung emprit yang kita lihat, itu enggak ada saling serengkal, ya. Kemudian saling apa? Sikut-sikutan. Begitu lihat padi langsung, ah, minggir semuanya. Saat aku gitu kan. Enggak ada. Mereka berusaha, Masya Allah. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong. Nanti kembali sudah dalam keadaan perut kenyang. Itulah tawakkul. Jadi ada usaha. Dan kita sampaikan tadi, tawakal itu adalah buah dari apa? Yakin. Jadi kalau seorang sudah yakin, akan berbuah ketawakalan. Hatinya betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Apa yang Allah janjikan itu pasti benar, saya yakin, maju. Itu ya, gabungan antara yakin dan tawakal. Begitu orang itu sudah tawakal atau yakin, ya, sudah yakin, sudah pokoknya apa yang Allah janjikan, saya yakin itu benar, maju. Itulah yang terjadi pada para sahabat. Insyaallah taala kita akan baca ayat-ayat yang menggambarkan keyakinan mereka, ya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 22, ya, surat Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab itu artinya adalah pasukan sekutu, ya. Jadi gambaran surat Al-Ahzab itu adalah surat yang menggambarkan, atau isi dari surat Al-Ahzab itu adalah surat yang menggambarkan pertempuran. yang terjadi antara kaum muslimin yang saat itu tinggal di kota apa? Madinah, dengan orang-orang kufar yang bersekutu, kaum musyrikin, kemudian siapa lagi? Orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab. Mereka bersekutu, berkumpul sejumlah 10.000 personel. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan total jumlah penduduk Madinah jauh lebih banyak. Ya, jadi pasukan yang sangat apa? Sangat besar, pasukan yang sangat besar. Ini perang Ahzab. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah selama sekitar 15 hari. Mengepung kota Madinah selama 15 hari. Ya. Baik. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini, qala Allahu taala. Allah berfirman. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang yang beriman melihat ro'a al-ahzaba, pasukan musuh mengepung mereka, jumlahnya besar sekali, qalu, maka orang-orang yang beriman itu berkata, ini para sahabat, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum, wa shadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi melihat pasukan musuh, mereka malah mengatakan apa? Ini dia janji Allah nih. Kenapa mereka seperti itu? Nanti insyaallah taala akan kita sampaikan. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah menambah mereka, tidaklah bertambah pada diri mereka kecuali keimanan dan kepasrahan, ketundukan kepada Allah. Pasukan musuh datang, mereka malah mengatakan, ini dia ini. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ini janji Allah nih. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Yang dijanjikan oleh Allah adalah kemenangan. Jadi begitu pasukan kaum muslimin cuma 3.000, datang 10.000, ini dia, kayak gitu gambarannya. Jadi pandangannya itu menembus jauh dengan keyakinannya. Kenapa? Sebelumnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menggali apa? Parit, khandak. Ada sebuah batu besar di tengah galian parit, gak bisa diambil. Semua sahabat berusaha untuk memecahnya, gak bisa. Makanya mereka pun akhirnya sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ada batu besar, kita gak bisa menanganinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun turun tangan, pinjam beliung, kampak, kemudian dipukullah batu itu sampai keluar percikan api, pecah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberi perbendaharaan kerajaan Romawi. Jadi dalam kondisi kelaparan, kondisi kehausan, capek, rasa takut musuh akan datang, ada kabar gembira seperti itu. Nih, Allah berikan janji, kalian akan menguasai Romawi, katanya. Kemudian pukul lagi, 2/3 pecah, memancarkan sinar. Kalian akan diberikan perbendaharaan Persia. Kemudian pecah lagi, tak sampai hancur. Kemudian apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian akan diberikan perbendaharaan Yaman. Itu dalam kondisi ibaratnya apa? Sudah enggak berdaya sama sekali. Akan diserang pasukan musuh dalam jumlah besar. Kondisinya kelaparan, ketakutan luar biasa, muncul janji-janji semacam itu. Siapa yang mendengar janji itu? Para sahabat yang beriman dan orang-orang munafik yang ada saat itu. Nah, ketika parit sudah selesai, muncul pasukan apa? Musuh lah, kok gede banget pasukannya musuh. Apa yang dikatakan para sahabat? Nah, ini dia janji Allah dan Rasulnya. Itulah orang yakin. Sudah dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul bahaya besar. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini dia janji Allah. Wa sadaqallah wa rasuluhu. Sungguh benar Allah dan Rasulnya. Ini Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin menyelisih janjinya. Beda dengan orang-orang yang munafik. Mereka mengatakan, ya, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Aduh, apa ini? Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti cuma tipu-tipuan saja. Gimana mau bicara kemenangan dengan Romawi, gimana mau bicara kemenangan dengan Persia, gimana mau bicara kemenangan dengan Yaman. Lah, ini ada musuh gede banget. Ibaratnya antum lagi bertarung, ikut pertandingan, kan? Sparring. Kemudian tenang, kamu bisa juara. Udah masuk final, tenang, kamu juara ini. Begitu dipanggil peserta dengan finalis pertama Zaid Susanto, saya sudah dijanjikan apa? Sudah dijanjikan menang. Wah, maju dengan apa? PD. Kemudian finalis kedua, lawan dari Susanto adalah tingginya 2,5 meter. Lengannya kayak paha saya. Ini gimana ini? Ya kan? Kalau orang enggak yakin, aduh, ini yang janjikan pelatih ya piye, ya kan? Masya Allah. Jalannya aja bikin lantai gemeter itu sudah. Masya Allah. Nah, orang yang yakin, maka ini dia kemenangan. Ibaratnya orang yang sakit, dijanjikan sembuh oleh dokter, tapi ternyata apa kata dokter? Ini untuk sembuh harus dipotong dulu kakinya. Loh, katanya sembuh lah kok dipotong kakinya. Tapi kalau orang yang yakin, enggak apa-apa, insya Allah sembuh, karena kesembuhan saya adalah dengan dipotongnya kaki saya. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi itulah orang yakin, beda. Orang-orang yang beriman melihat musuh di depan mata, dia yakin ini dia janji Allah. Di balik ini pasti ada kemenangan. Jadi semakin yakin. Sementara orang-orang munafik memandangnya lain. Ini dia janji Allah palsu ini katanya. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Makanya dikatakan di sini, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Tatkala orang-orang beriman melihat pasukan musuh, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Ini ya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi mereka sudah melihat janji Allah itu seperti sesuatu yang dilihat oleh mata. Jadi yakin itu ada 3 tingkatan. Ya, yakin itu ada 3 tingkatan. Kalau disingkat itu ain, ha, ain tingkatannya. Untuk memudahkan ya. Ain, ha, ain. Jadi haknya diapit oleh berapa? 2 ain. Ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Jangan dibalik-balik ya. Jadi ilmul yakin, jangan ain, ain, ha, tapi ain, ha, ain. Ya, barangkali selama ini mungkin masih apa namanya, menghafalkannya bolak-balik, bolak-balik. Nah, cara menghafalkannya gitu. Ain, ha, ain. Pertama berilmu, ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin adalah kita tahu, misal, ya, bahwa di Purbalingga itu ada yang namanya Masjid Agung Darussalam. Kita dengar. Kita dengar bahwa di Purbalingga ada yang namanya Masjid Agung Darussalam. Kemudian itu ilmu yakin. Hakul yakin, ketika Anda berjalan dekat alun-alun, lah ini Masjid Agung. Ini kelihatan oleh apa? Mata. Itu hakul yakin. Melihatnya. Ya. Melihatnya. Kemudian Anda parkir dan masuk menyentuh masjidnya, itulah ainul yakin. Anda masuk ke dalamnya, Anda merasakan masjidnya, ya. Kalau orang sekarang selfie-selfiean, ya. Ainul yakin ye. Masjid Purbalingga ana temenan, ya. Darussalam ada betulan. Ainul ilmul yakin, haqqul yakin, kemudian apa? Ainul yakin. Para sahabat melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti apa yang dilihat oleh mata. Berarti sudah seakan-akan apa? Haqqul yakin, ya. Bahkan diantara mereka sebelum, nah ini Masya Allah ya, kalau perang dengan orang yang semacam ini yang bikin grogi, ya. Diantara sahabat itu begitu ditusuk perutnya, apa mengatakan? Fustu warabbil Ka'bah, aku menang katanya. Ini gimana ini? Perang sama orang-orang kayak gini, ibaratnya kita berkelahi, kemudian dia kita pukul, menang, pukul lagi. Sulit sama orang ini. Di antara mereka ada yang dalam peperangan sampai mengatakan samamtu raihatal jannah mi warai Uhud. Aku sudah mencium baunya surga dari balik gunung Uhud. Ini berarti sudah sampai derajat apa ini ya? Yakinnya luar biasa ini seperti ini. Wallahu taala alam bi as-shawab ya. Jadi sahabat itu memang keyakinannya sangat sangat tinggi. Padahal kondisi perang Ahzab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi yang sangat dahsyat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan di sanalah orang-orang yang beriman ubtulia, diuji oleh Allah, wazulzilu, dan digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi hati orang-orang yang beriman itu betul-betul ketakutan. Tapi ketakutan ini tidak menafikan keyakinan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh zaghatil qulubul hanajira. Dan tatkala pandangan-pandangan itu sudah kayak melamur. Jadi enggak jelas memandangnya. Wa balaghatil qulubul hanajira. Dan jantung itu kayak naik di tenggorokan, mau loncat. Orang kalau kaget gimana? Jantungku arep copot. Nah, itu seperti itu. Ya, jantungku arep copot. Itu kondisinya seperti itu. Ya. Jadi kondisinya betul-betul sangat sangat menakutkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu perang Ahzab. Para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga di parit itu seterusnya. Yani terus-menerus. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketinggalan dari salat Asar, Maghrib, Isya. Dan mereka menjamaknya di waktu Isya. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Saya tanya jamaah, pernah ada seorang dokter begitu. Ya, seorang dokter yang menangani operasi yang tidak bisa ditinggal sekian jam. Sehingga sholat asar, maghrib, isya dijamak di waktu isya. Ya, saking parahnya kondisi pasien, kalau ditinggal tidak boleh. Ya, bisa meninggal. Ya, kondisinya kondisi yang kritis. Nah, ini dulu perang Ahzab itu begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjaga-jaga dalam kondisi ketakutan, sibuk melayani serangan kaum musyrikin sampai sholat Asar, Maghrib, Isya dijamak di waktu Isya. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau mengatakan ketika sampai yakni tertunda dari sholat Asar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna anis salatil wusta. Mereka betul-betul menyibukkan kita sehingga membuat kita tidak sempat sholat wusta. Tidak sempat melakukan apa? Sholat wusta. Para ulama berbeda pendapat, apa itu sholat wusta? dalam sekian akwal, dalam sekian pendapat. Tapi dirajihkan berdasar hadis ini bahwa sholat wusta itu sholat asar. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah ya, hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholat wusta adalah sholat asar. Ya, sholat yang ada di pertengahan antara dua sholat siang hari dan dua sholat malam hari. Dua sholat siang hari itu subuh dan duhur. Dua sholat malam hari adalah maghrib dan isya. Syaghaluna anis salatil wusta. Mereka menyibukkan kita sehingga kita tidak sempat melakukan sholat wusta. Sholatal asr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mala Allahu buyutahum wa qulubuhum nara. Kuburahum wa buyutahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Ini saking dahsyatnya kondisi perang Ahzab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, saya bisa memberikan gambaran, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran betapa keyakinan para sahabat luar biasa ya, dalam masalah menghadapi janji Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bergeming sedikit pun ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.